karma gimana, Pak? Hah? Hukum karma itu masih ya kagak tahu hukum karma itu misalnya gini. Dulu nenek kamu nempeleng orang. Oh iya. Ya? Dulu nenek kamu nempeleng orang. Iya. Nah, sekarang kamu ditempeleng orang. Nah, itu hukum karma. Jadi, apa yang telah ditanam berbuah di kemudian hari, begitu. Oh, pantas tetangganya saya ada yang kena hukum karma, Pak. Kenapa tuh? Kenapa? Bulu keteknya enggak nunggu. Lo bisa begitu? Ya mungkin dulu neneknya tukang cukur. Bulu keteknya bot. Iya. Boleh jadi. Boleh jadi ya. Hukum karma itu. Wah, ya, banyak nih, Bapak. Sekarang saya kemarin kita... tetangganya saya mau tanya ini. Tetangganya saya itu di kampung saya dituduh merenggut mahkota. Nah, iya itu enggak boleh. Berarti pemerkosaan itu, merenggut mahkota. Tidak boleh. Wong apa wong tetangganya saya tidak merenggut mahkota, wong nenek-nenek itu blangkon lecek kok. Itu mah simbol doang, mahkota mah simbol ya. Itu karena berharga. Oh, ya. Iya. Itu jangan sampai itu diambil orang lain. Kenapa? Mah desa yang direnggut dia sih, bukan mahkota lagi. Udah di desa kan? Nah, ini masih susah. Iya, iya. Susah itu mah. Ribet. Ya? Itu termasuk dalam perkosaan, itu enggak boleh. Ya? Ya. Ngerti ya? Betul ngerti, Pak. Nah. Kalau enggak ngerti meneng bae kok. Nah, iya. Nah, oke, begitu ya. Eh, itu Ibu nunjuk tangan kenapa, Bu? Mau nanya? Ini, Pak, saya mau tanya, Pak. Heeh. Suami saya sudah 2 bulan ini enggak datang-datang. Oh, enggak pernah datang bulan ya, Bu? Lain-lain ya. Oh. Maksudnya enggak pernah pulang. Oh, iya ya, terus. Enggak pernah pulang. Barangkali udah kawin ya, Pak. Jadi saya ngapain nih, Pak? Ah, yang enak sih, mojok aja, Bu, mojok. Ini, Pak, bener tanya. Suaminya udah gak pulang 2 bulan, terus dia tanya dia mesti ngapain sekarang. Ya, ngapain, Kak? Mbelah, ayo, terserah. Kalau suaminya tau-tau diem-diem kawin, gitu, gak bilang-bilang. Tapi, ya, betul. Tunggu, betul. Kalau diem-diem kawin, betul. Yang nerangin sih itu sampai saya, Mas. Saya kan pinter sedikit, kan boleh, dong. Boleh, iya, terus bagaimana? Oh, sampai lupa. Tadi diem-diem kawin kan? Iya. Kalau rame-rame berisik kalau kawin. Betul. Iya. Jadi begini, Ibu ya, agar Ibu jangan resah, jangan gundah gulana. Tuh, ngomong Indonesia begitu tuh yang enak. Itu suami Ibu, kalau misalnya sudah terbukti kawin lagi, itu Ibu boleh menuntut. Karena perkawinan itu tidak sah. Tidak melalui izin dari ibu. Seperti sudah saya katakan tadi kan. Oh. Nah itu. Nggak usah pakai, oh emang begitu, Bu. Nah, tapi ibu. Jadi perkawinannya on the hand ya? Oh iya, on the hand, di bawah tangan. Saya belum pernah lihat ada orang kawin di bawah meja sih soalnya. Kasihan, Bu. Nenek berarti nih. Orang yang kawin, yang kawin di bawah meja mau undur-undur. Ya udah, sabar aja. Kalau suami kamu kawin, kamu relain aja. Nanti kamu ya kalau ada kesempatan ya boleh kawin. bohong, Bang. Enggak boleh. Tapi anaknya berapa, Bu? Baru dua. Baru dua yang kelihatan, Pak. Iya. Yang enggak kelihatan ada kali itu. Anak ayam baru dua. Ibu udah ini juga. Kok ya barang? Suaranya masih kecil tapi ininya udah dua. Asyik. Ya biar kecil dia rajin, Pak. Oh. Maksudnya rajin nyuci. Iya benar. Saya senang kalau ada yang begitu nanya. Yang enggak ngerti boleh nanya. Ayo siapa deh yang enggak ngerti misalnya ada kejadian sehari-hari tentang yang berhubungan dengan hukum atau undang-undang, tanya ke saya. Saya, Pak. Ah, nih, Pak, bener-bener nanyanya, Mas. Bener-bener. Dari tadi soalnya susah saya ngajak ngomong, Mas, itu. Emangnya saya hantu? Hantu. Bukan. Enggak, bukan. Itu untung ngomong sama saya. Kalau ngomong sama Muhammad Ali udah digebugin. Bo, emosi. Ya ada apa-apa, Mas? Apa, Mas? Kasusnya apa, Mas? Kasus. Tahu kasus enggak, Mas? Kalau kasus tahu. Kasus sih. Kasus itu persoalan. Oh, persoalannya. Ya. Begini, Pak. Apa tuh? Pada suatu hari, Hatta. Oh, Hatta ya? Kayak cerita. Begini ceritanya, Pak, ya. Saya pulang kantor, naik pituduk. Pituduk itu bahasa Indonesianya motor. Oh, sepeda motor. Iya, terus. Supaya saya buru-buru sampai rumah, saya masuk jalan yang perboden. Dilarang masuk? Iya, dilarang, saya masuk, bledeng. Sampai di dalam sana ternyata ada polisi dua orang. Itu lagi ngopi gitu, nyetop saya, Pak. Pripit. Terus? Itu kan namanya jebak, Pak. Aduh, nggak bisa. Bukan, Mas. Apa? Itu mah bukan ngejebak. Situ naik motor, ada perboden, masuk, nyesalah. Iya, bukan yang ngejebak, ente aja apes nemuin polisi ada di situ. Enggak, itu jangan ngerasa dijebak. Iya. Kan udah ada rambu-rambu dilarang masuk. Iya. Rambu itu udah berarti undang-undang, udah berarti polisi, udah harus ditaati seperti juga hukum, harus ditaati bukannya ditakuti. Nah, itu. Jadi enggak perlu dijagain polisi lagi, situ harus udah taat. Oh, bukan begitu. Itu dulu polisi ya, zaman dulu polisi kalau saya udah saya ajak mojok gitu, anu Pak, halo Pak gitu. Udah ngerti dia. Ini saya bilang, "Pak, halo Pak," klepok ditampar saya. Wah. Ah, itu enggak boleh, itu oknum, oknum. Itu oknum, itu oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu zaman dulu, sekarang udah enggak ada. Akhirnya saya ditilang. Iya harus, tilang harus apa? Saya cari-cari pentil saya enggak hilang. Tilang mah bukan pentil, hilang Mas. Apa? Bukti pelanggaran. Nah, itu. Mesti ngerti tilang, nanti setelah ditilang di situ kan ada tuh misalnya bersalah karena melanggar rambu lalu lintas. Iya. Terus diajukan ke pengadilan. Nah. Di situ diadilin di sana begitu. Iya, saya akhirnya saya masuk pengadilan. Di pengadilan ada tulisan harap tertib, sopan dan tenang. Iya, harus tenang di sana mah, jangan sampai melawan hukum, melawan pengadilan jangan. Terus saya diem aja waktu ditanya hakim. Ditanya saya diem. Akhirnya saya dilempar palu, Mas. Betul. Itu mah kelihatan tenang, Mas. Kalau ditanya jawab kenapa? Pak, ini kan budek, Pak. Oh, iya. Dia tenang karena enggak denger. Hakimnya enggak ngelihat, enggak tahu kalau dia budek. Hakimnya panas ditimpuk. Saya kan pas di belakangnya, dia ngeles, saya yang kena kok, Pak. Ya makanya hakim tuh selalu adil dalam menentukan. Makanya situ juga harus menghargai hakim. Harganya berapa kira-kira, Pak? Ya kira-kira Bang Syagoceng pernah dikalungin celurik belum, Mas ya? Ini dari tadi ngeledek aja. Loh, bukan begitu, Pak. Nanti kalau suatu waktu saya kena kasus lagi, jangan, enggak boleh begitu. Itu Anda mengajak berusaha menyuap, itu sudah boleh diajukan ke pengadilan. Anda berusaha menyuap. Itu salah lagi Anda. Waduh, enggak bakal. Enggak boleh. Itu ada hukumnya. Kalau gitu kita nggak boleh ngomong anak itu. Lain Mas, itu penyuapan lain. Lu goblok terus-terusan lu. Mas, betah amat jadi orang goblok, Mas. Nyuap lah kan, nyuapin kan dulangi itu bahasa Indonesianya. Nyogok, saya nggak nyogok. Nggak boleh, itu ada hukumnya. Nggak boleh. Saya kemarin pernah baca di koran. Apa tuh? Oh, kalau usaha penyuapan itu didenda kurungan 1 tahun... atau 15 juta bayar. Kalau nggak salah. Iya. Baca, saya cuma baca, kalau salah ya maaf. tapi saya demen sama dia ini. Saya pinter, sekolah saya sampai kelas 6 SD kok. Ya tapi saya senang sama Andi tuh, kadang-kadang bodoh, kadang-kadang pinter, kadang-kadang bodoh, kadang-kadang budek. Bohong Pak, dia bukan kelas 6 SD. Nah, kelas berapa tuh? Dia dulu kan jadi Pak Bon. Dia belajarnya naik pohon lewat jendela. Saya pernah masuk universitas. Mana? Di UI. Terus keluar lagi. Kenapa? Mau di dalam gak ada koran bekas, saya keluar lagi. Serikulan tukang koran bekas. Oh itu ya? Lalu lintas jadi begitu. Itu persoalan lalu lintas itu. Perbodennya. Itu juga kita harus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Ngerti gak? Nah ini sekarang saya tes itu. Situ ngerti rambu, arti rambu-rambu lalu lintas gak? Rambu saya tahu Pak. Nah rambu yang tanda-tanda itu ya. Sekarang saya tes coba. Rambu ya. S dicoret apa? S dicoret. S dicoret artinya di situ gak boleh jualan es. Bener. Bener situ, bener. Bener kalau di komplek orang gila, bener. Saya ngerti Pak. Itu apaan? Artinya S-nya salah nulisnya. Ya. Kok bisa begitu? Daripada dihapus, lebih baik dicoretin. Jakarta berapa S? Banyak sekali, Pak. Bukan, di mana-mana juga S dicoret dilarang stop. Oh. Nah, itu dilarang stop. Jadi situ nggak boleh stop. Di situ. Kalau mogok? Ayo dorong dulu ke tempat yang ada S-nya. Kalau gitu mogok ada tanda S, tanda S-nya kita pindahin. Nggak boleh. Ya, itu karena untuk kepentingan umum. Kita harus mendahulukan kepentingan umum. Susah banget ngomong ya. Kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Jadi. Nah, gitu. Kenapa saya mau nanya tentang coba. Kepentingan umum? Ya. Tapi umumnya, Mas. Kenapa umum nggak dibaca um-um? Ayo. Bingung ya? Saya orang sampai mahasiswa saya sampai tingkat 2 fakultas hukum ya. Tapi kalau jawab situ nggak bisa melulu saya. Nanyanya juga yang kira-kira jawabnya mesti manggil Isono Muhammad Ali. Ya gampar sekalian Mas. Oh itu rambu-rambu ya Pak? Nah sekarang ini nih P dicoret. Kalau P dicoret artinya orang pitak dilarang parkir. P dicoret orang pitak dilarang parkir. Oh, salah ya. Kalau gitu orang parkir di dalam pitak dong, Pak. Eh, orang parkir mah terserah mau pitak, mau botak, mau gundul, mau gondrong, terserah, Mas. Nah, itu nggak boleh, saya nggak boleh terus. Enggak, pe dicoret itu artinya dilarang parkir doang. Itu dilarang parkir, biar kata pitak, biar kata botak, terserah. Oh, Pak, nanya lagi, kalau yang gambar trompet itu apa, Pak? Ya. Nah, itu artinya dilarang latihan drum band. Dari, oh, yang benar, Pak. Dari tadi salah melulu, gue jadi ikut salah deh tuh. Itu artinya di situ, itu pasti di tempat yang trompet dicoret tuh, tanda ya, trompet. Bukan trompet, selompret. Ya udah bahasa situ selompret-selompret dah. Nah trompet dicoret itu biasanya di daerah situ ada tempat-tempat yang memerlukan ketenangan. Nah misalnya rumah sakit, ujian, terus apa? Masjid, terus gereja. Nah terus rumah ibadah pokoknya ya. Nah itu iya. Jadi yang tidak bisa diganggu oleh suara-suara bising. Nah gitu. Jadi kalau lewat situ misalnya ada nenek-nenek nyebrang, ya? Kita lagi nyetir terus kita keluar nih. Bo, migir gitu. Enggak, Mas, itu mobil Mas enggak pakai rem ya, Mas ya? Heeh, ya pakai jangkar kali mobil itu ya. Iya. Mobilnya dia memang enggak pakai rem, pakai jangkar, betul, Pak? Iya, terus. Wong dia supir mikrolet. Jadi kalau mau ngerem nih, keneknya di belakang megang jangkar gitu, Pak. Muter-muter. Kalau ada mau ngerem lampu merah gitu, jangkarnya lemparin tiang listrik, sret. Mobilnya berhenti krek, Pak. Pada satu hari enggak ada tiang listrik, muter-muter ada nenek-nenek keseret. Ya, jadi itu rambu-rambu lalu lintas itu. Pernah lihat yang ada gambar tempat tidur enggak? Rambu lalu lintas yang gambar tempat tidur. Di situ banyak orang jual mebel. Salah, itu tempat penginapan, tempat tidur. Nah, tempat penginapan. Iya, ya. Kalau itu jadi, yang kayak apa namanya itu gambar kayak sarung yang klebet-klebet itu anu tanda KB di sebelah sana ya, Mas. Bukan itu mah, kalau yang ada tanda begitu ya, itu menunjukkan arah angin. Oh, mau ngomong kondom aja bingung. Takut. Bukan, saya malu sama Partini. Oh. Partini gak pernah pakai kondom. Gunanya anaknya banyak. Itu ya, jadi mesti tahu. Jadi jangan ngerasa dijebak. Kalau Anda ngerasa dijebak itu salah. Salah. Ya. Jadi jangan, jadi orang tuh jangan suka salah, ya? Oh, saya sih nggak pernah suka salah. Saya sih suka mie goreng, Pak. Saya suka ampiang, Mas. Pak, jangan diladenin, Pak. Dia kalau malam Jumat Kliwon suka kumat. Terus. Ya. Ya. Ah. Ah, gambar sendok sama garpu. Nah, gambar sendok sama garpu apa coba situ tahu enggak? Hah? Situ tahu enggak coba? Gambar ayo. Sendok sama garpu artinya Wah, iya jarang makan. Enggak pakai coretan, ini cuma sendok sama garpu doang palang. Apa coba situ tahu enggak? Ayo, silakan sarapan kalau lewat pagi. Ada situ menurut situ? Ada rumah makan. Nah, itu bener kagak ya itu ya? Saya sendiri belum belajar. Ya benar itu, ada rumah makan di situ, dekat situ biasanya jarak beberapa meter dari situ ada rumah makan. Tapi gitu. iya. Ya. Terus yang gambar kemah. Tahu enggak? Kemah apa itu, Pak? Yang gambar rambu-rambu gambar kemah tahu enggak apa artinya? Adanya di Vinaria, enggak ada di sini. Bukan itu mah bukan tempat begini. Bukan. Di situ boleh indahoy. Bukan. Tenda kan? Bukan, di situ tempat perkemahan, misalnya pramuka. Oh. Pencinta alam, tukang telepon. Oh, lain lagi. Itu mah tukang telepon mah pakai main di pinggir jalan. Ada gambar itu gundukan dua kayak gini, Pak. Kayak. Ah, iya, coba apaan tuh? Apa gundukan dua? Di situ jual BH berapa dia? Bukan. Bukan ya? Itu mah jalan turun naik. Oh, turun naik. Iya, turun naik ya kan? Oh, iya. Ya, Pak, terus naik. Pak lah. Terus? Ya? Ya. Nah. Oke. Okay. Tadi kalau yang ini, Pak, jalanan masih jalan itu kalau yang garis-garis apa namanya, Pak? Di jalan itu. Yang tempat nyebrang? Ya. Itu namanya zebra cross. Pantes saya waktu ikut rally ke Afrika, Pak. Saya pikir zebra cross, Pak. Katanya zebra beneran saya lindes, Pak. Ya udah itu dah. Iyalah. Tahu dah, Pak. Ini sekarang saya tanya hukuman, Pak. Hukum waktu saya SD ada Archimedes. Nah, hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes sebetulnya bukan wewenang saya, tapi saya ngerti. Ya, itu kan sekolah, ilmu ya. Alam namanya sekolahan kita mah udah tinggi, cuman ketinggian juga takut sambar geledek. Ya. Hukum Archimedes. Oke, hukum Archimedes itu artinya kalau enggak salah ini ya. Kalau benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Nah, itu. Oh, jadi hukum Archimedes adalah kalau benda dimasukkan ke dalam zat cair, mendapat tekanan seberat zat cair yang dipindahkan. Nah. Sekarang saya mau tanya, Pak. Kalau bendanya keluar masuk, zat cairnya acak-acakan apa tuh, Pak? Itu namanya hukum amburadul itu. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau pusing. Sambil minum kopi ngobrol sana sini, sambil ngaduk-ngaduk kupi, jangan bawa ke hati, ntar sakit. Nenek-nenek senam pagi, oi seksi sekali. Apa sih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Wah-walat. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir. Hei, kau pemuda, bukalah celanamu. Hei, kau pemudi, bukalah bajumu. Bergelut bersama, bahu membahu, membersihkan sampah-sampah lingkungan hidupmu. Buat kesehatan. Ngobrol di warung kopi, nyentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir, bukannya mau bagus sih buang tempat sembarangan. Anek ngono tak pari ane ae mari. Naik kerbau turun di ngawi beli sike di warung kopi. Setinggi-tinggi menara TV masih tinggi sampah dekat. Udah buang sampah sembarangan, gendut udah sembarangan, rotok deh bulu hidung orang. Tikus curut tanpa cemberut, kalau tikus kot tersenyum keki. Sakit perut jangan diurut, kalau merocok bikin bulu. Deep inside the forest is a door into another land. Here is our life and home. Here I stay. a time we call love. Live in free and harmony and let it be. Take me home, take me home. There's a world we don't have to run. Maybe there's a time we call love. Live in free and harmony. Take me home. Hidup di Jakarta tidaklah gampang. Harus jungkir balik and selonong boy. Jangan suka sok gengsi kawan, asal bukannya nodong. Jangan sok gengsi, jangan sok pilih-pilih. Tidak, cukup sampai di sini obrolan kita. Tolong dimaafin kalau ada salah lidah. Terima kasih Nice Contact dan Nice KSO-nya 7388 Cherry.